السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرمتي. Kita sudah masuk pada bab minasyirki labsul halaqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala'i aw dafa'i, dan sudah sampai pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat seseorang yang di tangannya ada wahina, ada satu jimat yang diikatkan atau dililitkan di lengannya. Maka Nabi menyatakan, ma hadihi, apa ini? Dijawab, hadihi minal wahina, ini pelindung dari penyakit wahina. Maka Nabi bersabda, inzi'ha fa'innaha la taziduka illa wahnan, cabutlah, lepaslah, karena sungguhnya demikian tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Fa'innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada, dan niscaya kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada di tanganmu, ma aflahta abada, dan engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Disebutkan wal Imam Ahmad rahimahullah, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن هند ابن أقصى وأفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Disebutkan nasabnya dengan panjang agar diketahui bahwa bersambung di sana nasabnya kepada Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Al-Imam Al-Alim, seorang Imam Al-Alim, julukan kunyahnya Abu Abdullah Ad-Duhali Al-Syaibani Al-Marwazi kemudian Al-Baghdadi, Imam Ahli Asrihi, Imam di zamannya, a'lamuhum bil fiqh wal hadis, beliau yang paling alimnya di zamannya terhadap fiqh dan juga paling alim terhadap ilmu hadis, ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah, yang paling tinggi wara'nya, rasa takutnya pada Allah SWT dan kehati-hatiannya, dan juga asyadduhum mutaba'atan lis sunnah, yang paling tinggi dalam mutaba'ah, mutaba'ah kepada sunnah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'd ahli sunnah, dan beliaulah yang dikatakan oleh sebagian para ulama ahli sunnah dengan julukan-julukan yang bagus, bahkan dikatakan huwa anid dunya ma kana asbaru wa bil madin ma kana ashbahu wa atathu ad-dunya fa abaha wa syubahu fa nafaha. Ini katakan para ulama ahli sunnah tentang beliau, anid dunya, tentang dunia, betapa sabarnya dia. Kalau urusan dunia, dia sangat sabar. Dan kita tahu bagaimana beliau dikucilkan, dipenjara, disiksa dan sebagainya, tetap dalam keadaan istiqamah, istiqamah ala sunnah. Wabil madin ma kana ashbahahu, dan terhadap orang-orang terdahulu, terhadap para salafus saleh, ma kana ashbahah, sungguh betapa miripnya beliau. Ini walaupun tidak kita katakan seperti sahabat, walaupun tidak kita katakan sama seimbang dengan para sahabat dan tabi'i, tetapi dikatakan paling miripnya dengan mereka. Mirip dengan mereka. Rahimahullahu ta'ala. Kharaja bihi min maru wa huwa hamil. Dia di kandungan ibunya dibawa ke negeri Maru. Maru inilah yang kemudian kalau dinisbahkan kepadanya jadi Marwazi. Sehingga kalau kita mendengar Marwazi, ini dari Maru. Wa huwa hamil, dalam keadaan dia di kandungan ibunya. Fawulida bi Baghdad, kemudian dilahirkan di Baghdad. Pada tahun 64 wa mi'ah, yaitu pada tahun 164, pada bulan Syahr, pada bulan Rabi' al-Awwal. Huwa rahimahullah talab al-ilm sanat wafati Malik, beliau mencari ilmu di masa meninggalnya Imam Malik rahimahullah. Wa hiya sanat 79, yaitu pada tahun 79 beliau mendengar ilmu, mendapatkan riwayat dari Husaim dan dari Jarir ibn Abdul Hamid dan juga dari Sufyan ibn Uyainah dan dari Mu'tamar ibn Sulaiman dan dari Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan juga Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah. Berarti Imam Ahmad adalah salah satu murid dari muridnya Imam Al-Syafi'i. Adapun Imam Malik, beliau tidak sempat menemuinya. Wa Yazid ibn Harun, dan juga termasuk gurunya yang beliau menimba ilmu daripadanya adalah Yazid ibn Harun dan juga Abdul Razak dan Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahumullah, para ulama kibar, para imam-imam ahlul hadis seperti Ibn Mahdi. Yazid bin Harun dan juga Yahya bin Sa'id al-Qattan dan lain-lainnya. Wa khalaik bi Makkah wal Basrah wal Kufah, dan beliau juga mengambil ilmu dari sekian banyak para ulama di Makkah, di Basrah, di Kufah, di Baghdad, di Yaman dan lain-lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin. Berarti beliau berkeliling untuk mencari para ulama, mencari ilmu. Makkah, Basrah, Kufah, Baghdad, tentunya Kufah dan Basrah di Baghdad, kemudian Yaman dan lain-lainnya. Wa rawa anhu, ada pun yang meriwayatkan dari beliau, berarti murid-muridnya. Di antaranya ibnahu, dua anaknya yang saleh, masya Allah, yaitu Salih bin Imam Ahmad dan Abdullah bin Imam Ahmad rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan termasuk murid-muridnya yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang kita kenal, sahibus sahih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Abu Daud dan Ibrahim Al-Harbi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Kalau Ar-Razi dari Ar-Rai negerinya, kalau Marwazi dari Maru. Termasuk Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Abu Zur'ah ada Ar-Razi, ada Ad-Dimashqi. Kedua-duanya mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Wa Abdullah ibn Abi Dunya dan juga Abu Bakar ibn Athram wa Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi dan Abu Al-Qasim Al-Baghawi wa huwa akhir man haddatha anhu. Dan Al-Baghawi rahimahullah adalah akhir orang yang mengambil dari Imam Ahmad, orang terakhir yang meriwayatkan dari beliau rahimahullah. Wa khalaiq, dan sekian banyak orang-orang yang mengambil dari beliau. Wa rawa anhu min syuyukhihi, dan ternyata ada pula yang meriwayatkan dari beliau tetapi dari kalangan guru-gurunya. Ini ada mengambil ilmu dari Imam Ahmad padahal dia gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Di antaranya min syuyukhihi, yang juga mengambil hadis dari beliau, Abdurrahman ibn Mahdi dan Al-Aswad ibn Amir. Sedangkan yang mengambil ilmu dari beliau dari orang-orang yang merupakan akran sezamannya, seangkatan dengannya, adalah Ali ibn al-Madini dan juga Yahya ibn Ma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya rahimahumullahu ajma'in. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah, marid Ahmad lailatayn khalata min Rabi' al-Awwal. Imam Ahmad sakit dua hari lewat di bulan Rabi' al-Awwal, berarti hari yang kedua lewat. Wa mata yawm al-Jum'ah, dan meninggal pada hari Jumat. Lithnatay 'ashrata khalat minhu, pada hari ke-12-nya, yakni tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Jumat. Berkata Hambal, mata yawmal Jumat fi Rabiul Awal sanata 41 wa 200. Beliau meninggal pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal pada tahun 241. Walahu 77 sanah, dalam keadaan beliau berumur 77 tahun. Berkata ibnuhu, berkata anaknya Abdullah dan juga Fadl bin Ziyad, mata fi 12 Rabi'ul Akhir rahimahullah. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir. Berarti ada yang mengatakan Rabi'ul Awal, ada yang mengatakan Rabi'ul Akhir, wallahu ta'ala a'lam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berarti sekarang kita masuk pada dalil yang berikutnya. Itu hanya apa yang tertinggal dari hadis yang lalu. Adapun hadis berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, wa lahu an Uqbah bin Amir, dan juga dalam riwayat beliau dari Uqbah bin Amir secara marfu', Qala man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allahu lah. Wa bi riwayah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, ini akan diterangkan apa makna tamimah. Fala atamma Allahu lahu, maka Allah enggak akan memberikan kesempurnaan baginya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allahu lahu, dan siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bantuan atau dukungan kepadanya. Tamimah diterjemahkan jimat. Wad'ah diterjemahkan jimat. Karena memang jimat-jimat waktu itu dengan bahan yang berbeda, namanya berbeda. Nanti akan dibahas satu persatu apa yang disebut dengan tamimah dan apa yang disebut dengan wad'ah. Qala, dalam syarahnya disebutkan al-hadith al-awwal rawul imamu Ahmad. Hadis awal yaitu man ta'allaqa tamimatan fala atamballahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'allahu lah. Sedangkan hadis kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dikatakan oleh musannif. Apa kata musannif? Walahu an Uqbah ibn Amir. Kalimat walahu yakni kepada Imam Ahmad. Wali Imam Ahmad aydan itu maknanya. Dan juga dari Imam Ahmad rahimahullah. Diriwayatkan pula selain Imam Ahmad oleh Abu Ya'la dan juga Hakim, dan menyatakan sahihul isnad. Kata Imam Hakim sahihul isnad. Dan sudah kita ketahui bahwa beliau rahimahullah dalam masalah hadis terkenal tasahul atau gampang mensahihkan hadis, maka perlu dukungan dari ulama yang lain. Maka dikatakan di sini wa aqarrahu adz-Dzahabi, dan disepakati tashihil Hakim ini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dalam riwayat Imam Ahmad juz keempat halaman 154, dan Imam Hakim dalam Mustadrak juz keempat halaman 417. Enam. Qala qauluhu fi riwayah. Sedangkan ucapan beliau wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, yani min hadithin akhar, ini dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menyatakan dengan sanadnya qala haddatsana Abdul Samad ibn Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim qala haddatsana Yazid ibn Abi Mansur an Dukhain al-Hajri an Uqbah ibn Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilayhi rahtun, bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang. Rahtun, sejumlah orang lebih dari 3, kurang dari 10. Disebut rahat. Aqbala ilaihi rahtun, fabaya'a tis'atan wa amsaka'an wahid. Nabi SAW membaiat mereka, 10 orang tadi, ternyata 9 beliau baiat, yang satu ditinggalkan olehnya. Alayhi salatu wassalam. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka berkata ya Rasulullah, bay'ata 9 wa amsakta an hadha, ya Rasulullah, engkau membayat kami 9 orang, meninggalkan yang ini satu. Faqala inna 'alaihi tamimah, kata Nabi, karena dia memakai tamimah, memakai jimat-jimat. Fa adkhala yadahu faqata'aha, Nabi memasukkan tangannya ke bajunya, kemudian dia putus tamimahnya. Beliau tarik oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW, dan kemudian berkata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Hakim bin Ashwihi, warwatuhu tiqat, dan rawi-rawinya tiqah terpercaya. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ternyata dalam riwayat lain ini pun sama dari Uqbah ibn Amir. dan juga kaitannya sama, yaitu dengan tamimah. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Sedangkan yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa Uqbah ibn Amir? Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabiyun masyhur. Dia sahabat yang mulia, yang dikenal, faqihun fadil, yang faqih, ahli fiqh, yang fadil, yang dia pernah memegang Mesir atau memimpin pemerintahan Mesir di zaman Muawiyah selama 3 tahun. Kalau kat sini. Wa mata qariban min as-sittin, dan beliau meninggal hampir tahun 60. Qala hadis man ta'allaqa tamimatan. Apa makna ta'allaqa? Sebelum kita bicara tamimahnya, kalimat ta'allaqa. Man ta'allaqa ay 'allaqaha muta'alliqan biha qalbuh. Kalimat ta'allaqa mengandung maknayain, mengandung dua makna, hissiyan wa ma'nawiyan. Kalau diterjemahkan maknanya adalah menggantungkan, tetapi bisa bermakna hissi, bisa juga ma'nawi. Apa hissi? Benar-benar digantungkan di lehernya, atau digantungkan di tangannya, digantungkan di badannya. Itu hissi. Tetapi yang lebih mengerikan adalah yang ma'nawi, menggantungkan hatinya kepadanya. Hatinya bergantung kepadanya. Berarti apa makna ta'allaqa? Ta'allaqa tamimatan wa muta'alliqan qalbuh. Menggantungkan bendanya, jimatnya pada dirinya, dan juga menggantungkan hatinya kepadanya. Fi talabi khairin aw daf'i syarrin. Dalam mencari kebaikan-kebaikan, atau dalam menolak kejelekan-kejelekan. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri rahimahullah, bahwa tamimah kharzatun kana yu'alliqunaha yarawnaha annaha tadfa' anhum al-afat wa hadha jahlun wa dhalal id la mani' wa la dafi' ghayra Allah ta'ala. Biji-bijian yang digantungkan kemudian dianggap bahwa itu memiliki sesuatu kekuatan-kekuatan gaib, bisa menolak musibah-musibah, bisa menolak bencana-bencana. Wahada jahlun wabalalah, yang demikian merupakan kebodohan dan kesesatan. Idla mani' wala dafi' ghairullah ta'ala. Karena enggak mungkin ada penolak bala, enggak mungkin ada yang mencegah musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Maka Nabi tidak membaiatnya. Dan ini baiatnya adalah baiatul Islam, baiat keislaman. Bagaimana mungkin dia berbaiat asyhadu an la ilaha illallah dalam keadaan dia sedang berbuat syirik? Maka Nabi tidak membaiatnya dan menyatakan karena padanya ada tamimah. Setelah dicabut tamimahnya, dibaiat dan dikatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kesyirikan dengan baiatul Islam bertentangan. Waqal, dan dikatakan oleh Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadis, tamaim bentuk jamak dari tamimah. Wa hiya kharazatun kanat al-arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna biha al-ayn fi za'mihim fa abtalaha al-islam. Beberapa biji-bijian, entah dari biji apa, digantungkan pada anak-anaknya dengan anggapan bahwa itu bisa menjaga anaknya dari ain. Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan seseorang, biasanya pandangan kedengkian. Maka dilindungi anaknya dengan gantungan-gantungan tadi. Dianggap bisa menolak bencana, bisa menolak ain. fa'abtalahu al-Islam, maka dibatalkan oleh Islam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, Allah tidak memberikan tamim, tamam. Yakni kelengkapan atau kesempurnaan. Dan hadza du'aun alaih. Ini merupakan doa kejelekan atasnya. Sehingga siapapun, kapanpun memakai jimat-jimat, maka dia terkena doa kejelekan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang memakai tamimah? Am. Kalimat man. Itu adalah amun ta'umul jami'. Mencakup seluruh manusia, kapanpun dia, kalau dia menggantungkan tamimah, maka Nabi mendoakan kejelekan untuknya. Fala atamallahu lah. Niscaya Allah enggak akan berikan kesempurnaan padanya. Qanabillahi'azakumullah, betapa mengerikannya seseorang yang terkena doanya Rasulullah SAW, doa kejelekan. Kalau bahasa-bahasa mereka, kena kutukan takut. Oh, kena kutukan. Apa maknanya kutukan? Kalau maknanya doa kejelekan, sungguh yang terkena doa kejelekan justru mereka-mereka yang pakai jimat-jimat. Kalau dilepas nanti terkena kutukan. Kutukannya sopo? Kutukannya apa? Apa sih maknanya kutukan? Oh, anu. Ya, doa kejelekan, laknat dan sebagainya. Yang justru kena doa kejelekan adalah mereka-mereka yang memakai jimat-jimat, bukan yang melepas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan bin Azam, lakum muslimin yang sarang mati. Qalu wa man ta'allaqa wad'atan. Yang kedua, kalimat wada'ah. Yang juga saya terjemahkan dengan jimat. Karena memang bentuknya saja yang berbeda. Fungsinya sama. Bifathil waw wa sukunil muhmalah. Dengan difathahkan wawnya dan sukun al-muhmalah. Ini sukun pada dal yang tanpa titik. Itu mana muhmalah. Qala fi musnadil firdaus. Disebutkan dalam musnadil firdaus. Al-wada' syai'un. Yakhruj min al-bahri, sesuatu yang keluar dari laut atau yang diambil dari laut. Shibhu sadaf, yang mirip dengan kerang-kerangan. Ya, tahu kerang, ya, sejenis itu. Yattaquna bihi al-ain, yang fungsinya sama, yaitu yattaquna bihi al-ain, mereka mengambil perlindungan dengannya dari mata. Musibah-musibah, bencana-bencana yang disebabkan oleh mata. Memang al-ainu haq. Memang benar bahwa ain adalah hak. Memang benar-benar terjadi. Tetapi Nabi mengajarkan la ruqyata. Tidak ada ruqyah illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah yang lebih mujarab, lebih manjur daripada ruqyah untuk penyakit al-ain dan huma. Huma karena sengatan binatang berbisa. Sedangkan ain adalah karena mata. Bagus sekali. Prak pecah dia. Ini ain. Dulu sering terjadi. Semakin kesini kan semakin jarang. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lebih sering terkena adalah anak kecil. Karena mereka tidak bisa melindungi dirinya. Dengan doa atau zikir atau ruqyah. Maka ketika ada seseorang yang menyatakan memuji anaknya dan tidak mengucapkan Masya Allah, enggak yang memujinya, enggak pula bapaknya. Ternyata orang ini memiliki mata yang tajam, mata yang kuat. Maka tiba-tiba dia sakit, panas, kemudian meninggal. Sehingga mereka ketakutan. Jangan sampai anaknya terkena ain, terkena mata-mata. Dan khususnya mereka Badu, orang-orang Arab dari Badu, banyak yang memiliki mata-mata yang seperti ini. Khairuddin a'azakumullah, hanya mereka menggantung-gantungkan berbagai macam jimat-jimat di masa jahiliyah. Ada yang memakai biji-bijian, ada yang memakai kerang-kerangan. Semuanya dengan alasan untuk melindungi anaknya dari perkara mata saja. Atau musibah-musibah, penyakit-penyakit disebabkan oleh aib. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk memperlindungkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperlindungkan anak kepada Allah. Dipegang kepalanya, kemudian diucapkan u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan-syaitan yang jahat dan dari mata-mata yang hasad. Mata-mata yang mengandung kedengkian. Lucunya anak ini di mulut, kadang di hatinya, lihat besok juga mati. Karena hasad, karena dengki. Ada yang menyatakan demikian. Kadang-kadang ada perkara yang seperti itu memang karena dia, wallahu ta'ala alam, bagaimana kejadiannya, tetapi diriwayatkan sahih bahwa al-ainu haqq. Ain memang nyata, ada. Ikhwanuddin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Kembali pada kitab kita. Qala wa man ta'allaqa wad'atan, berarti maknanya adalah sama jimat-jimat tetapi diambil dari kerang-kerang. Yang digantungkan adalah kerang-kerangan dari laut. Qauluhu fala wad'allahu lahu bitakfifid dal, dikatakan Allah Subhanahu wa taala la wad'a. Apa maknanya wad'a? Dengan takfif biddal, tanpa tasdid dalnya. Aila ja'alahu fi da'atin wa sukun, yani tidak akan diberikan kepadanya ketenteraman dan ketenangan. Subhanallah. Justru mereka pengen tenang, anaknya terlindungi, malah jadi tidak tenang. Malah Allah tidak berikan ketenteraman dan ketenangan kepadanya. Qala Abu Sa'adat wa hadha du'aun alayhi, kata Abu Sa'adat wa Hul Ibn Athir, bahwa ini menunjukkan doa Rasulullah SAW atasnya, doa kejelekan. Didoakan dengan doa kejelekan. Qul inna a'udzubikumullah. Doa kejelekan itu mengerikan. Orang yang terdolimi mendoakan doa kejelekan, mengerikan. Orang tua yang didurhakai, kemudian dia mendoakan kejelekan pada anaknya, itu mengerikan. Bukan hanya dongeng-dongeng maling kundang, bukan. Tapi kejadian nyata dialami oleh sekian banyak kaum muslimin. Ketika orang tuanya murka, marah, mengucapkan kalimat doa yang jelek, sungguh wallahi terjadi. Dan mulai masyarakat takut kalau orang tua mendoakan dirinya. Taib tinggi mana dan lebih ngeri mana? Doa orang tua dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didoakan semoga enggak mendapatkan ketenteraman, semoga tidak mendapatkan kesempurnaan, semoga tidak mendapatkan ketenangan. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, kata Nabi. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Ini doa'un syar alaihi. Doa kejelekan atasnya. Qauluhu fi riwayah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraf. Siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Qala Abu Sa'adat, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubah. Dikatakan yang demikian sebagai kesyirikan karena mereka menginginkan untuk menolak takdir-takdir yang Allah sudah tuliskan, yang Allah takdirkan atas mereka. Wa talabu, dan mereka meminta dari benda-benda tadi untuk menolak adza min ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa dafi'uh, padahal Allah lah satu-satunya yang maha kuasa untuk menghilangkan kesusahan tadi. Khana bin 'Azakum, kenapa dikatakan syirik? karena seorang mukmin seharusnya beriman kalau qada dan qadar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang mukmin meyakini bahwa yang menakdirkan musibah dan kejelekan adalah Allah dan yang bisa berkuasa untuk menghilangkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyatakan ada yang bisa menentang Allah, maka dia musyrik. Siapa yang berkeyakinan bahwa ada yang bisa menentang takdir Allah, maka dia kafir. Hanya saja, sebagian besar orang yang memakai jimat-jimat menyatakan ini asbab saja. Sehingga kata para ulama, syirik tetap. Tapi bukan syirik besar, syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini bahwa takdir Allah bisa ditentang oleh sesuatu, berarti dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Berarti ada yang berkuasa, bahkan bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Fahadha kafir. Khamilin a'azawullah, kau muslim yang sahar mati. Itulah sebabnya kenapa Nabi menyatakan faqad asyrak. Qalal musannif rahimahullah. Walibni Abi Hatim, kembali pada ucapan musannif dalam matannya. Bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Walibni Abi Hatim an Hudhaifah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hudhaifah. Anahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Bahwa seseorang di tangannya ada benang-benang yang dipakai untuk melindungi dari humma, dari penyakit demam. Faqata'ahu wa tala qawlahu. Maka Hudhaifah memutusnya dan kemudian berkata, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan. Hudzaifah rahimahullah memakai ayat ini untuk perkara masalah yang seperti ini, yaitu jimat-jimat yang digantungkan untuk menolak bala, menolak penyakit, maka diambil, ditarik, diputuskan, dan menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dicampuri keimanannya dengan kesyirikan, selalu dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Diriwayatkan oleh na'azakumullah, asar ini dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam syarahnya tentang asar ini yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Man huwa Ibn Abi Hatim rahimahullah. Beliau menyatakan dengan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn al-Husain ibn Ibrahim ibn Ishkam qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an 'Asim al-Ahwal an 'Urwah qala dakhala Hudzaifah 'ala maridin. Bahwa Hudzaifah pernah menengok orang sakit. Fara'a fi 'adudihi, melihat di tangannya ada benang-benang. Faqata'ahu aw intaza'ahu, maka diputus sambil ditarik. Kemudian berkata, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mencampuri imannya dengan kesyirikan. Khana bin 'azakumullah. Artinya Hudzaifah berdalil atau mengucapkan ayat ini karena perbuatan itu syirik. Kalau perbuatan itu bukan syirik, enggak akan dikatakan dengan ayat ini. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, enggak akan. Tetapi dikatakan seperti itu oleh Hudzaifah karena beliau merasa yakin dengan ilmu yang beliau dapat dari gurunya dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah syirik. Maka dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, sambil mencabutnya, menegurnya dengan keras dan menyatakan, apakah engkau akan mencampur keimananmu dengan kesyirikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, wal imam Abu Muhammad kunyahnya Abdurrahman ibn Abi Hatim, namanya Abdurrahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi al-Tamimi al-Hamdali al-Hafid, penghafal kuat, sahibul Jarh wa Ta'dil, yang memiliki kitab Jarh wa Ta'dil, wa tafsir, dan juga memiliki tafsir. Wa ghairihima. Mata sanata 27 wa 300. Dan beliau meninggal pada tahun 327. Sedangkan Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau adalah sahabat yang mulia. Dan ismul Yaman, Yaman adalah bapaknya. Namanya aslinya adalah Husain. Namanya Husain. Al-Yaman, namanya Husain bimuhmalataini. Musaggaran, dalam bentuk musaggar Husain. Yuqal Hisr, dinamakan juga bapaknya Hisr. Hudzaifah ibn Husain atau ibn Hisr. Dengan dikasrahkan thumma sukun al-Absi. Sedangkan sukunya adalah al-Absi, nisbahnya kepada Absa. Bil Muwahhadah, salah satu suku yang bergabung dengan Ansar. Sahabiyun jalil minas sabiqin, beliau sahabat yang mulia dari kalangan sabiqun al-awwalun, dari kalangan sabiqin al-awwalin, yang berarti yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Salah satunya adalah Hudzaifah. Yuqalu lahu sahibus sir. Beliau dinamakan dengan julukan sahibus sir, pemilik rahasia. Karena dibisikkan kepadanya oleh Rasulullah SAW, siapa-siapa para munafiqin. Wa abuhu aydan sahabi, dan bapaknya juga sahabat, sahabat ibnu sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah merahmati, meridai keduanya. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali, beliau meninggal di awal khilafah Ali bin Abi Talib sanata 36, yaitu pada tahun 36. Qauluhu ra'a rajulan, dalam hadis ini disebutkan atau dalam asar ini disebutkan, dia melihat seseorang di tangannya ada benang dari humma. Apa maknanya dari humma? Bukan benangnya dibikin dari humma, tetapi maknanya menolak penyakit humma. Maka maknanya anil humma, minal humma, maknanya an, anil humma. Wa kana al-juhal, dan bahwasanya orang-orang yang bodoh, yu'alliquna at-tama'im wal khuyut wa nahwihima lidaf'i al-humma. Orang-orang bodoh seringkali mereka menggantungkan jimat-jimat, benang-benang, benda-benda, sesuatu yang bahkan orang yang menggantungnya sendiri enggak tahu apa isinya. Bantal-bantal digantungkan pada anaknya, bantal hitam, pernah lihat? Dijual kalau acara mauludan. Mauludnya siapa? Maulud Nabi. Jual jimat. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merayakan kelahiran Nabi katanya dengan pasar malam, jualnya jual jimat. Puncaknya panjang jimat. Jimat lagi. Kunudin a'azakumullah. Apa itu isinya? Ima rajah-rajah. Wa ima padi campur beras. Gabah sama berasnya campur. Kadang-kadang warnanya kuning. Kadang-kadang berisi kertas dengan dicoret-coret rajahan yang hampir gak terbaca. Dan lain-lain. Yang pernah saya buka sendiri pengen tahu apa isinya. Kunudin a'azakumullah. Kumusimina sarumati. Mereka gantungkan untuk tolak bala, untuk menolak bencana. Yang kata mereka bahwa ini akan menolak penyakit demam, akan menolak penyakit ini dan penyakit itu. Hada juhal, haula al-juhal. Mereka orang-orang bodoh. Rawa Waqi' an Hudzaifah, Waqi' ibn al-Jarrah meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah. Anahu daqala ala maridin ya'uduhu, bahwa Hudzaifah pernah menengok orang sakit. Falamma sa'adahu, kemudian meraba lengannya, barangkali ada sesuatu. Fa idza fihi khaytun, ternyata ada benang di sana diikatkan. Faqala ma hadza? Waqi' rahimahullah dengan sanadnya meriwayatkan dari Hudzaifah lebih rinci. Tidak langsung dicabut, tapi ditanya, "Ma hadza? Apa ini?" Qala syai'un ruqiya li fihi. Ini adalah benang yang sudah dijampi. Benang yang sudah diruqyah. Faqata'ahu. maka diputus benang itu. Dan beliau berkata, "Law mitta wa huwa 'alaik, ma sallaitu 'alaik." Kalau kau mati dan benang ini masih ada di lenganmu, sungguh aku enggak akan menyolatkan jenazahmu. Lihat ikhwanul na'azakumullah. Kenapa demikian Hudzaifah? Karena mendengar ucapan Rasulullah SAW kepada orang tadi, yang Rasulullah SAW katakan, "Law mitta wa hiya 'alaik, ma aflahta abadan." Kalau kau mati dalam keadaan benang itu masih ada padamu, atau gelang itu, atau jimat itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, engkau enggak akan mendapatkan pahala selama-lamanya. Maka Hudzaifah menyatakan, kalau engkau mati, aku enggak akan salatkan kamu kalau kamu mati. Kalau masih ada benang itu tadi. Kalau ancaman dari kamu dan saya, atau satu orang, bahkan sahabat, kalau bukan Hudzaifah, itu berbeda dengan ancaman Hudzaifah. Apa bedanya? Karena Hudzaifah sudah dikatakan tadi sahibus sir, sahibus sir, pemilik rahasia. Sehingga para sahabat yang lain, termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau mau menyolatkan seseorang, melihat Hudzaifah. Apakah ada Hudzaifah? Kalau Hudzaifah menyolatkan, dia menyolatkan. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, maka dia tidak menyolatkan. Kenapa engkau begitu? Kalau Hudzaifah enggak nyolatkan, aku khawatir. Itulah munafik yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Bayangkan kalau Hudzaifah menyatakan pada orang tadi, "Law mitta wa hiya 'alaik," kalau kau mati dan jimat ini masih ada di lenganmu, "Ma sallaitu 'alaik," aku enggak akan menyolatkan engkau. Ini ancaman mengerikan. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, para sahabat sebagian besar menduga, jangan-jangan dialah orang yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Maka urung mereka untuk menyolatkan. Sepi yang mendoakannya. Maka ini sungguh tepat sekali ancaman beliau. "Ma sallaitu 'alaik," aku enggak akan menyolatkan kamu. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, "Wa fihi inkarun mislah hadza," dan ini merupakan pengingkaran yang seperti ini. Artinya sunnahnya, dianjurkannya, dicontohkan oleh salaf untuk mengingkari yang seperti ini. "Wa in kana ya'taqid annahu sabab," walaupun meyakini kalau itu hanya sebab saja, tentunya takdir di tangan Allah, tentunya yang menyembuhkan Allah, yang melindungi Allah, hanya saja ini merupakan sebab. "Fal asbab la yajuzu minha illa ma abahahu Allah," karena sebab-sebab pun tidak diperbolehkan kecuali sebab yang dibolehkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun sebab. Loh, saya enggak meyakini kalau benda ini yang menakdirkan, tapi ini sebab saja. Ada sekian banyak sebab. Kamu minum jamu sebab. Kamu cari dedaunan sebab. Kamu minum obat asbab. Kamu ke dokter asbab. Kamu pakai jimat asbab. Di antara asbab-asbab ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, termasuk yang haram adalah memakai jimat-jimat. Maka asbab ada yang halal, ada yang haram. Maka la yajuzu minha illa ma abahahu Allah taala wa rasul. Apalagi kalau dikatakan bukan hanya haram tapi syirik. Ada satu sebab yang bagus, yang manjur. Apa itu? Minum khamr. Apa kita jawab? Oh, enggak mau. Haram. Tapi ini sebab yang menyembuhkan. Iya, haram. Sebab itu banyak. Ada yang halal, ada yang haram. Ini haram. Sekarang ditambahkan lagi bukan haram, syirik. Pakai jimat, datang ke dukun. Hadza asbab yang syirikiyah. Ini sebab-sebab yang menunjukkan syirik atau jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Maka la yajuzu minha illa ma abahahu Allah taala wa rasuluh. Maka sebab-sebab yang diperbolehkan adalah apa yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'adamil i'timadi alaih, dengan tidak bersandar kepadanya. Berarti sebab memiliki syarat. Syarat pertama, dibolehkan oleh Allah. Syarat kedua, jangan bergantung padanya. Jangan menyandarkan hati kepadanya. was, obat ini yang menyembuhkan saya, obat jangan. Insya Allah, kalau Allah kehendaki, sembuh. Harus tetap bergantungnya pada Allah. Amat tamaim wal khuyut wal khuruz wat talasim wa nahwi dhalik, adapun benang-benang yang dicampi atau biji-bijian yang digantungkan atau kerang-kerangan yang digantungkan, jimat-jimat, segala macam bentuk-bentuk jimat, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma yu'alliqul juhal, semua perkara-perkara tadi yang dipakai dan digantungkan oleh orang-orang bodoh, fahuwa syirkun, itu adalah syirik lebih dari haram. Tapi kan bukan syirik besar. Iya, tapi lebih dari haram karena dia syirik. Yajib inkaruhu, wajib diingkari. Wa izalatuhu, wajib dihapuskan. Bil qawli wal fi'li, dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa illam ya'dhan fihi sahibuhu, walaupun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Lihat kalimat terakhir, walaupun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Gak pakai lainnya, tak cabut ya, gak pakai. Langsung dicabut dan langsung dikatakan ma yu'minu aktsaruhum billah wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Qalu, dan ucapan beliau, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, istadalla Hudzaifah radhiyallahu anhu bil ayah anna hadha syirk. Hudzaifah berdalil dengan itu, dengan ayat itu, bahwa perbuatan tadi syirik. Jangan dikira tidak mungkin terjadi orang beriman mencampuri imannya dengan kesyirikan. Saya kan muslim, enggak mungkin saya nyembah patung. Saya kan muslim, enggak mungkin saya nyembah-nyembah kuburan. Saya kan muslim, enggak mungkin saya berbuat mempercayai kalau batu ini, jimat ini yang menakdirkan. Enggak mungkin dong. Saya kan muslim, mukmin, beriman pada Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menakdirkan. Enggak mungkin saya meyakini bahwa jimat-jimat ini yang menakdirkan. Enggak mungkin. Enggak mungkin katamu. Bagaimana dengan ayat ini? Ini pakai oleh Hudzaifah. Bagaimana dengan ayat ini? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia beriman kecuali dicampuri dengan kesyirikan. Maknanya apa? Maknanya mungkin terjadi, bahkan bukan hanya mungkin, besar jumlahnya. Bukan hanya mungkin, tapi kebanyakan manusia mencampuri imannya dengan kesyirikan. Illa man rahim rabbu, illa qalilan minhum. Atau qul inna a'azakumullah, Allah gambarkan yang beriman sungguh-sungguh itu sedikit. Dan itu yang dijamin dengan ayat yang sering kita baca, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ayat ini pun dalil mungkinnya terjadi seorang yang beriman pada Allah tapi melakukan kesyirikan. Maka kata Allah, mereka yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka al-amn wa hum muhtadun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Fa fi sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalallahu fi syirkil akbar. Dan ada pelajaran lain, bolehnya kita berdalil dengan ayat yang mengenai syirik besar untuk dipakai terhadap syirik kecil. Jimat tadi sudah kita katakan, para ulama menyatakan syirik kecil karena menganggapnya sabab saja. Tetapi Hudzaifah membaca ayat tadi, yang ayat itu bercerita tentang mereka-mereka yang mencampuri dengan syirik besar. Berarti bolehnya berdalil dengan ayat yang berbicara tentang syirik besar untuk syirik kecil. Fa fihi sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalallahu fi syirkil akbar. Li syumulil ayah, karena ayat mencakup semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara jeleknya syirik, mesti mencakup dua-duanya. Jeleknya syirik besar dan jeleknya syirik kecil. Sehingga tidak perlu dibantah, itu kan tentang syirik besar, ini kan syirik kecil. Terus kenapa? Kalau ayat itu dipakai untuk syirik kecil. Ancaman-ancaman Allah tidak akan diampuni, itu mengenai syirik besar dan syirik kecil sekaligus. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana nukilkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hanya saja yang ini kekal, yang ini tidak kekal. Tapi sama-sama enggak diampuni. Orang membawa dosa-dosa lain bisa jadi diampuni oleh Allah Ta'ala. Insya'a wa insya'a adzabahu. Tetapi kalau orang datang bawa syirik kecil, mesti diadab dulu. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Nabi tadi, maaflah tak abadan, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Ini pasti diadab kalau mati membawa syirik tersebut. Lau mitta wa hiya 'alaik. Kalau engkau mati masih membawa syirik tadi. Karena bila na'azabullah kaum muslimin syahrul mati, berarti boleh berdalil dengan ayat-ayat tentang syirik besar untuk perkara-perkara syirik kecil. Karena ayat mencakup kedua-duanya. Ketika menjelekkan kesyirikan, ketika mengancam kesyirikan dan musyrikin, ketika menggambarkan betapa akibatnya kesyirikan jelek, semuanya mencakup besar dan kecil. Wadukuluhu bismu sama syirki. Karena syirik kecil pun termasuk dalam nama, yaitu kesyirikan. Tercakup dalam kata syirik. Wa taqaddam ma'na hadhihi al-ayah an Ibn Abbas. Dan sudah lewat makna ayat ini dari Ibn Abbas. Wa fi hadhihi al-athar an as-sahabah. Dan juga athar ini dari para sahabat. Ma yubayyinu kamal 'ilmihim bitauhid wa ma yunafih. Yang menunjukkan betapa sempurnanya keilmuan mereka para sahabat tentang tauhid. Yang menunjukkan bagaimana semangatnya mereka dalam berpegang dengan tauhid, atau apa-apa yang mengurangi kesempurnaan tauhid mereka.